juara gak kumulai terbakar denyut nadiku berdetak kencang. Bantai semua lawan hancurkan jika nasinya. Tak kenal lelah, tak ada kompromi, yang ada hanya rasa berlari. Ayo kita jaga kebersamaan.